إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan al-mas'alah tasi'ah, yaitu al-iqtida'u bifasaqatil ulama wal ubad. Di antara perilaku orang jahiliyah, mereka mencontoh, meniru orang-orang yang berilmu, tapi mereka fasik. Atau orang ahli ibadah, tapi mereka juhal. Orang yang bodoh. Ya. Dan sudah kita sebutkan makna apa itu fasik. Dan telah kita sebutkan pula ayat dalil yang dipakai oleh Syekhul Islam, yaitu surat At-Taubah ayat 34. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 34, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, inna kathiran minal ahbar waruhban, layakuluna amwalan nas bilbatil, wa yasudduna an sabilillah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari kalangan ahbar, ahbar ditafsirkan oleh para ulama, yakni ulama Yahud. Secara khusus, para ulama-ulama yang ada di kalangan orang Yahud. Waruhban dan ubad, ahli ibadah-ibadah yang ada di kalangan orang Nasara. Layakuluna amwalan nas, mereka itu memakan harta-harta manusia. Bil batil, dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka, para ulama-ulamanya dan ahli ibadahnya, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati akhbar dan ruhbat dengan dua perkara. Wasafahum biakli amwalin nasul batil. Yang pertama, mensifati dengan sifat memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan jalan yang tidak halal. Diterangkan oleh Ibnu Katsir yang dimaksud memakan harta manusia dengan cara yang tidak betul, cara yang batil. Dalika annahum yakuluna dunya biddin. Mereka para ruhban dan ahbar memakan harta manusia dengan menggunakan agama. Jadi mengambil harta manusia tapi dengan dalih agama. Wa manasibihim wa riyasatihim. Dan mengambil harta manusia dengan manasib, posisi. Karena namanya orang yang berilmu itu punya posisi penting. Ya. Dengan posisi yang penting ini justru dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta dengan cara batil. Dan yang ketiga, wariyasatihim. Memakan harta manusia dengan sebab kepemimpinan mereka. Karena ahli ibadah atau ulama di kalangan mereka dianggap sebagai pemimpin besar mereka. Ya'kuluna amwalahum bidzalik. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil menggunakan tiga cara tadi. Dengan dalih agama, dengan sebab posisinya, dan dengan sebab kepemimpinannya. Ya. Kama yakulu kama kana al-ahbar Yahud ala ahli jahiliyah. Sebagaimana para ulama-ulama Yahudi, mereka juga memakan harta manusia dari kalangan orang jahiliyah. Itu kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ma'asyil muslimin. Sehingga sifat yang dimiliki ulama yang fasik, ahli ibadah yang bodoh, ialah tadi memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka kita dilarang untuk meniru orang-orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi. Maka kalau kita belajar Islam, memahami ajaran Islam, dan dianggap orang yang memiliki ilmu tentang Islam, hendaklah jangan meniru orang-orang ahlul kitab tadi. Karena dikatakan oleh Imam Sofyan Al-Thawri. Kata Imam Sofyan Al-Thawri, inna hadzal haditha, sesungguhnya hadis, ya, liman domina arada bihi dunya wajadaha, wa man arada bihi al-akhirah wajadaha. Inna hadzal hadis, sesungguhnya hadis ini, maksudnya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, ilmu tentang Islam, ya. Liman arada bihi dunya wajadaha. Bagi siapa yang menginginkan dunia dengan hadis tadi, dia bisa dapatkan. Wa man arada bihil akhirah wajadaha. Siapa yang menginginkan akhirat dengan hadis-hadis itu, wajadaha, dia akan mendapatkannya. Tinggal mau dikemanakan saja ilmunya. Apakah dengan kedudukannya itu digunakan untuk mengumpulkan harta-harta lalu untuk kepentingannya, ya, dengan cara batil, ataukah justru dia malah berhati-hati dari dunia yang datang kepadanya karena dia menginginkan dengan ilmu itu hanya mengharap kampung akhirat. Ya, tinggal kemana mau diarahkan. Ya. Demikian pula telah diriwayatkan ketika serombongan orang datang ke kota Basrah. Diriwayatkan ketika orang itu datang ke Basrah, ditanya penduduk Basrah, man sayyiduhum hadihil korea, siapa yang menjadi sayyid, pemimpin, ya, di kampung ini. Faqalu, mereka menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Yang memimpin kami di kampung ini namanya Al-Hasan, ya, Al-Basri. Namanya Hasan Al-Basri. Faqala bima sadahum, lalu mereka bertanya, dengan apakah Hasan Al-Basri memimpin mereka? Ya. Maka para kaumnya menjawab, ihtaju ila ilmihi wastaghna an dunyahum. Kami membutuhkan ilmunya Hasan al-Basri, dan Hasan al-Basri tidak membutuhkan dunianya mereka. Maksudnya apa? Kita sangat butuh dengan ilmunya Hasan al-Basri, tapi Hasan al-Basri istaghna an dunyahum, tidak butuh dari harta-harta mereka. Itulah sikap para ulama salaf. Jadi mereka berusaha menjaga kewibawaan ilmu ini. Naam, tidak seperti ulama-ulama Yahud, ahli ibadah Nasara, yang mereka justru memanfaatkan posisi penting ini untuk apa tadi? Yakuluna amwalan nasa bil batil. Memakan harta manusia dengan cara yang tidak dibenarkan. Iya. Sifat yang kedua dalam ayat ini disebutkan Allah Azza wa Jalla mensifati mereka, wasofahum bisoddi an sabilillah. Disifati dengan menghalang-halangi ahli ibadah tersebut dari jalannya Allah. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, wahum ma'aklihimul haram, dalam keadaan mereka memakan harta dengan cara yang haram, dari harta-harta manusia. Yasuddunan nasa an ittiba'il haqq. Mereka itu menghalang-halangi manusia untuk mengikuti kebenaran. Ketika orang memasuk Islam, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menghalang-halangi manusia. Sehingga mereka bikin strategi. Paginya masuk Islam, sorenya murtad. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang itu memandang, loh, itu orang yang berilmu saja, masuk cuma sebentar, sekarang sudah keluar, tidak ngaji lagi. Berarti itu ajaran yang tidak benar itu. Begitu maksudnya. Itulah. Ilmu yang dipakai bukan untuk mengkondisikan orang paham dengan al-haq, tapi mengacaukan saja. Ini. Dan kata Ibnu Katsir, وَيَلْبَسُنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Mereka mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Jadi dibikin mang-mang dan ragu. Dan dibikin kabur antara hak dan batil. Padahal yang namanya hak dan batil, perkara yang tidak mungkin dicampur. Sebagaimana sunnah dan bid'ah tidak bisa dicampur dengan sebuah nama apapun. Walaupun namanya persatuan juga tetap itu kebatilan ya. Iya. Kan ada persatuan tapi antara hak dan batil. Itu bukan, itu namanya pengkaburan. Kebenaran. Justru yang muncul kebatilan. Karena zaman sekarang ada satu Tuhan, apa, banyak agama. Nah, ini sudah mengkaburkan namanya. Iya. Tidak mungkin satu Tuhan tiga apa keyakinan. Iya. Ini perlu dipahami. Dan ini menghalangi manusia dari kebatilan, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Iya. Dari ayat ini, maka jelaslah kandungan ayat larangan mencontoh orang-orang yang disifati oleh Allah Ta'ala dengan dua sifat tadi. Ayat ini jelas kandungannya merupakan an-nahyu anil iqtida' bihim. Larangan dari mengikuti, mencontoh mereka. Mereka ya tadi. Ulama tapi malah makan harta manusia dengan cara batil. Ulama tapi malah mereka menghalangi manusia dari kebenarannya Rasulullah SAW yang datang kepada kita. Baik. Lalu Al-Imam rahimahullah membawakan dalil berikutnya. Nah, yang dibawakan di sini oleh beliau ialah surat Al-Ma'idah ayat yang ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu, melampaui batas, fi dinikum, di dalam agama kalian. Khairul haq, bukan di atas kebenaran, ya, tidak berjalan di atas al-haq, kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'ahum, ahwa'a qaumin, dan janganlah kalian mengikuti ahwa, keinginan-keinginan, hawa nafsu qaumin, suatu kaum. Iya. Jangan kalian mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu sebagian kaum, qad dallu min qabl, yang mereka telah tersesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan mereka telah adallu, banyak menyesatkan dari kalangan manusia. Iya. Mereka telah banyak melakukan penyimpangan, menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Wa dallu an sabil an sawa isabil, dan mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Ini larangan Allah Azza wa Jalla untuk jangan sampai kita meniru, mencontoh, mengikuti orang-orang yang mereka memilih sikap al-hulu dalam beragama. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan makna daripada ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Kata Syaikh Al-Utsaimin, la taghlu ai la tajawazu al-hadda. Jangan kalian melampaui batas-batas Allah Ta'ala. Madhan au qadhan, baik dalam memuji ataupun dalam mencela. Ya. Ini makna hulu. Dan kata Syaikh, wal amru waqi', dan perkaranya jelas nyata. Binisbati li ahlul kitab umuman, kalau disandarkan atas perbuatan ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Apa sikap hulunya kata Syekh? Ghalau fi Isa. Mereka hulu dalam mensikapi Nabi Isa. Bagaimana orang-orang Yahudi ahlul kitab? Mereka orang Nasara mengatakan hulunya innahu ibnullah. Isa itu bukan hanya nabi, tapi dia putranya Allah. Jadi Allah itu punya anak dari perempuan namanya Maryam. Jadi Allah besan sama bapaknya Maryam. Iya, ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk ya. Yang besan kan manusia ya. Dan yang beranak itu manusia. Wa ja'alu tsalitsa tsalatsah, mereka hulunya ialah meyakini Allah Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Ini hulu namanya. Adapun orang Yahudi hulunya di dalam hal ini ialah mencela. Mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah hasil anak zina. Ini jadi sama-sama hulu ya. Yang memuji juga kelewatan batas, yang mencela juga berlebih-lebihan. Iya, yang mencela, menuduh dia nabi, dia orang soleh kok dikatakan anak zina dari wanita yang berzina. Qatalahumullah, Allah Ta'ala membinasakan mereka. Nah, jadi masing-masing melakukan sikap hulu. Dan kita dilarang oleh Allah Ta'ala meniru, mencontoh ulama-ulama yang bersikap hulu. Ya. Dan sisi pendalilan dalam ayat ini diterangkan dalam syarah di sini. Wa wajhul istidlal min hadhil ayah. Sisi pendalilan dari ayat ini, naha ahlul kitab an ittiba aslafih. Ayat ini merupakan larangan Allah untuk mengikuti para pendahulu-pendahulu mereka. Alladzina wasofa halahum, yang Allah sifati tentang keadaan mereka yang pertama, qad dhallu min qabl. Mereka telah tersesat sebelumnya. Ya. Ini larangan Allah Ta'ala kepada ahlul kitab mengikuti salaf mereka. Salaf mereka pendahulu mereka. Tetapi pendahulu mereka yang memiliki sifat yang pertama, dhallu, tersesat. Jadi ini bukan pendahulu yang soleh. Ini pendahulu yang poleh. Jangan diikuti. Iya. Juga sifat yang kedua, wa adhallu katsira. Keadaan mereka itu, mereka tersesat dari jalan Allah, dari kalangan para akhbar dan ahli ibadah yang bodoh tadi. Dan yang kedua, mereka memiliki sifat adhallu katsira. Banyak menyesatkan orang. Banyak menyesatkan orang. Haitsu innahum lam yaktafu bidhalalihim. Di mana mereka bukan hanya menyesatkan diri mereka saja. Bal adhallu ma'adzalik khairuhum. Tapi juga menyesatkan orang lain karena dicontoh. Ya, inilah larangan mencontoh ahli ibadah yang jahil dan meniru orang alim tapi fasik. Dan ini barakallahu fikum telah disebutkan juga oleh Allah Azza wa Jalla tentang ayat ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Surat At-Taubah ayat 31. Ya. Disebutkan oleh Allah Ta'ala ayat yang mendukung bahwa mereka itu telah benar-benar menjadikan ulama-ulamanya sebagai tandingan bagi Allah. Surat At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum. Mereka telah menjadikan ahbar. Ahbar tadi ulama-ulama. Jamak dari habr. Habr atau hibr. Ya, sama. Orang yang alim. Yang luas ilmunya. Dari kalangan ahlul kitab. Waruhban. Rohban jamak dari rohib. Wahual abid asyahid. Ahli ibadah yang suhud. Ya. Mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadah arbaban sebagai tandingan bagi Allah. Ya. Apa yang dimaksud menjadikan arbab sekutu tandingan bagi Allah? Kata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud menjadikan arbaban min dunillah ay musyarikina lillahi azza wa jalla fi tasyri'. Mengikut sertakan ulama dan ahli ibadah sebagai pembikin syariat. Di samping syariat itu haknya Allah, ulama dan ahli ibadah punya wewenang membikin syariat halal dan haram. Yang bertentangan dengan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah makna ittakhadu ahbarahum arbaba. Kata Syekh Utsaimin, li'annahum yuhilluna maharramallah, karena ulama-ulamanya dari kalangan ahlul kitab tadi, orang jahiliyah tadi, ulamanya itu ahli ibadahnya menghalalkan yang diharamkan Allah. Wa yuhillahu haula'il atba', para pengikutnya ikut menghalalkan. Mereka ulama ahli ibadahnya menghalalkan hal yang diharamkan oleh agama, oleh Allah Ta'ala dan Rasul mereka. Lalu para pengikutnya ikut menghalalkan. Padahal jelas haram. Fayuharimuna ma'ahalallah fayuharimahu atba. Para ulama dan ahli ibadah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Para pengikutnya ikut mengharamkan. Begitu. Itulah makna apa? Ibadah kepada orang alim dan ahli ibadah. Ya. Telah datang sebuah riwayat. dari Adi ibni Hatib dan disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Adi ibni Hatib dakhala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di lehernya itu ada solib. Solib itu. Karena Adi bin Hatim tadinya orang Nasoro. Dan solib itu min fiddah. Ya. Dari perak. Apa digantung di mana? Di leher solibnya yang terbuat dari perak. Maka Rasulullah SAW membawakan ayat. Ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Gitu. Maka Adi ibni Hatim mengatakan, fakultu innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembah. Tidak sujud, tidak ruku. Ya, di hadapan ulama dan ahli ibadahnya. Ya. Faqala bala. Betul. Tidak melakukan tindakan seperti itu. Tidak rukuk, tidak sujud. Betul. Innahum harramu alaihimul halala wa ahallu lahum al-harama fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iyahum. Lalu Nabi SAW menerangkan makna menjadikan sekutu bagi Allah, sekutu tandingan bagi Allah. Bukankah mereka mengharamkan hal yang halal? Padahal Allah Ta'ala itu menghalalkannya. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Mereka pun mengikutinya. Maka kata beliau, itulah yang namanya ibadah kepada ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi makna menyembah menjadikan tandingan dari kalangan ulama yang menyesatkan tadi, dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, sangat khawatir akan muncul di tengah umat Islam ini, ya, para a'immah al-mudillin, para imam-imam. Orang yang di depan, namanya imam di depan atau di belakang? Di depan, ya. Nah, orang yang posisinya di depan, ya mungkin dia banyak bicara di depan, ya mengarahkan orang di depan, begitu. Tapi ternyata kata beliau, al-mudillin akhwafu alaikum, dan di antara yang aku paling khawatirkan. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi dari Sauban, wa innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang paling aku khawatirkan, ya, yang akan menimpa umatku ini, apa itu? Al-a'immah al-mudilli. Para imam-imam. Dan diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud imam, ay al-umara wal-ulama wal-ubad. Para umara, para ulama, para ahli ibadah, fayahkumuna fihim bihwiri ilmin. Mereka memutuskan suatu keputusan hukum dalam Islam ini, aturan dalam beragama ini, tanpa ilmu. Nah, ini. Jadi ini yang menjadi sebab umat itu tersesat. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Dan itulah kebanyakan dari kalangan orang-orang yang Allah telah sesatkan dulu. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengkhawatirkan akan menimpa umat Islam ini. Maka kita harus semakin waspada. Bukan hanya waspada dari demam berdarah ya. Yang bisa gigitannya membuat apa? Sakit yang luar biasa nyamuknya itu. Tapi kita juga harus waspada dengan gigitan apa tadi? Imatul mudin. Imah mudin. Orang-orang yang berbicara agama tanpa didasari ilmu. Dia berbicara menghalalkan yang haram. Dia mengharamkan yang halal. Tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dan agamanya. Baik. Sehingga makna ibadah. Kembali lagi penjelasan. Syekh Shaleh Fauzan. Sebelum lengkap. Yang dimaksud beribadah kepada ulama dan ahli ibadah. Kata Syekh Shaleh Fauzan. Hafizahullah. Bahwasanya fatilka ibadatuhum dalla ala hadza ala anna ta'atal ahbab ahbari waruhban fi tahrimil halal wa tahlil haram ibadatun lahum ya. Maka makna hadis tadi Adi bin Hatim menunjukkan anna ta'atal ahbar bahwa mentaati ulama waruhban dan ahli ibadah fitahrimil halal dalam mengharamkan yang halal. Watahlil haram dan menghalalkan yang haram. Ibadatan lahum. Itulah ibadah kepada mereka. Jadi ibadahnya itu mengikuti keputusan yang jelas-jelas menyelisihi keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Wa bi ghairi hadza wa yu'tabaru hadza min syirki ta'ah kata Syekh Shaleh Fauzan dan ini teranggap bentuk syirik. Nah, syirik apa namanya? Syirik di dalam taat. Namanya syirku ta'ah dan ini syirik akbar. Na'udzubillah. Kenapa demikian kata Syekh? Li'anna tahlila wa tahrima haqqun lillah. Karena menentukan halal dan haram itu haknya Allah. Walaisatil ibadah bukanlah ibadah itu qasirah ala sujud war ruku, bukan sekedar sujud di depan ulamanya. Ya, bukan sekedar sujud di hadapannya, ya. Bukan sekedar itu. Karena sujud ruku termasuk ibadah ya. Tidak boleh untuk orang mati atau orang yang masih hidup. Ya, kadang ada orang datang ke kuburan orang soleh. Jongkok-jongkok. Rukuk-rukuk. Sujud-sujud. Ya, 100 meter belum nyampe tempat kuburannya sudah jongkok. Duduk di depannya. Berdoa kepadanya. Menyembelih binatang bernadar untuknya. Ini ibadah. Tapi ibadah kepada ulama, ahli ibadah itu bukan seperti itu. Mengikuti perkara menghalalkan yang haram yang melisihi keputusan Allah dan Rasulnya. Ada penjelasan Syekh Utsaimin yang cukup bagus. Bahwa pembagian mentaati ulama dalam menentukan yang halal dan haram itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ayyuta bi'ahum bidzalik radiyan. Mengikuti para ulama dan ahli ibadah dalam menghalalkan yang haram dengan keadaan ridho, rela dengan ucapan mereka. Lebih mendahulukan ucapan mereka daripada ucapan Allah dan Rasul. Sakhitan li hukmillah dan benci terhadap hukumnya Allah. Nah, orang yang seperti ini keadaannya kata Syekh kafirun. Kenapa? Li'anahu kariha ma'ansalallah. Karena dia benci dengan apa yang sudah Allah turunkan. Saya ulangi. Jadi hukumnya ada 3 keadaan. Yang pertama, orang yang mengikuti ulama, ahli ibadah dengan keadaan ridho. Ya, pokoknya pasrah bongkoan lah. Monggo, panjenengan badhe ngomong halal, kulon derek mawon. Panjenengan badhe matur haram, saya ikut saja. Ya, surga, suarga, lan neraka nderek panjenengan. Begitu? Nah ini, na'udzubillah ya. Oh, kecemplung neraka kok nderek jenengan gimana? Dalam keadaan ridho ini Ustaz ya. Boleh. Nah, ini orang yang mendahulukan ucapannya daripada ucapan Allah Ta'ala dan dia benci. Itu yang dihukumi tadi. Syirik akbar. Yang kedua, ayyuta bi'ahum bidzalik radiyan bihukmillah wa aliman bi annahu amsalu aslan lil ibad wal bilad walakin li hawa fi nafsih. Yang kedua, orang yang mengikuti ulama dan ahli ibadah dalam kondisi tetap ridho dengan hukum Allah. Dalam kondisi dia mengetahui bahwa hukum Allah, perkara yang dihalalkan, perkara yang diharamkan oleh Allah itu lebih bagus bagi hamba. Tetapi dia mengikuti karena hawa nafsu. Ya? Atau karena dia menginginkan pekerjaan. Ya? Maka kata Syekh, fahada la yakfur, ini tidak sampai kufur. Walakinahu fasik, tapi tingkatannya orang tersebut fasik. Walahu hukmu ghairahu minal usad. Dan dia diberi hukum, hukuman seperti halnya orang yang berbuat maksiat. Yang ketiga, nah ini. Ayyuta bi'ahum jahilan. Orang yang mengikuti ulama an ahli ibadah dalam menghalalkan yang haram karena sebab bodoh. Dia menyangka itu hukum Allah karena tidak belajar. Cuman ikut-ikutan saja, anginnya ngalor ikut ngalor, anginnya ngidul ikut ngidul. Pokoknya muter-muter kemana saja ikut. Karena bodoh, namanya orang bodoh diajak kemana saja yang mau ya. Ya namanya orang bodoh. Nah ini ada dua keadaan lagi. Dia bodoh, tapi mungkin untuk tahu. Berarti dia berdosa. Kenapa? Tidak mau bertanya kepada orang yang mengetahui. Atau alla yakuna aliman. Atau kondisinya dia memang tidak mungkin mengetahui. Dan tidak mungkin bertanya. Tapi mengikuti karena taklid. Dan dia sangka itu yang benar. Orang seperti ini, barakallahu fikum, dia mengikuti dengan sebab karena tidak tahu dan tidak mungkin dia tahu dan sulit baginya untuk mengetahui, ya, dan dia hanya menyangka itu yang benar. Maka yang seperti kata Syekh, fahadala Syekh alaihi bi annahu fa'ala ma umira bihi. Dia tidak, karena dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, tapi karena mengikuti, karena sebab tidak tahu. Oleh karena itulah, man afta bi ghairi ilmin, siapa yang berfatwa tanpa ilmu. Fa innama ismahu ala man afta, dosanya bagi yang memberikan fatwa. Hadis riwayat Ahmad. Wa Abu Dawud. Ya. Ma'asyiral muslimin, itulah tiga keadaan orang yang mengikuti ulama dan ahli ibadah. Dan mereka itu, barakallahu fikum, ada tiga tingkatan yang hukumnya tidak disamakan oleh para ulama kita, rahimahullah, dan semua kita diberikan kefahaman untuk mengikuti al-haq dan untuk bersabar di atasnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar tafadhol.